Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mempelajari dan mendengarkan bersama penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ataukah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala pada kitabnya Ad-Da' wa Dawa' ataukah Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, penyakit kalbu dan obatnya. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan pembahasan terkait dengan al-hubbu aslu kulli amal, kecintaan merupakan sumber dari setiap amalan. Kemudian juga telah kita dengarkan kalimat tauhid, ucapan la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis disebutkan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah, maka masuk ke dalam jannah. Berikutnya kata al-muallif rahimahullah, ruhu kalimati tauhid. Ruh dari kalimat tauhid. Wa ruhu hadhil kalimah wa sirruha ifradur rabbi jalla sana'uhu. Ruh dari kalimat la ilaha illallah serta intisarinya adalah ifradu rabbi, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala jalla thana'uh, yang maha tinggi pujiannya, sanjungannya. Wa taqaddasat asma'uhu, yang maha suci atau tersucikan nama-namanya. Wa tabarakasmuhu, maha barokah namanya. Wa ta'ala jadduhu, maha tinggi keagungannya. Wa la ilaha ghairuhu, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Dia. Jadi rahasia ataukah ruh serta intisar dari kalimat tauhid adalah ifradur rabbi, mengesakan Allah azza wa jalla dengan apa? Bil mahabbah, dengan cara kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ijlal wa ta'zim, juga dengan cara al ijlal, kita mengagungkan dengan pengagungan yang sebenar-benarnya kepada Allah azza wa jalla. Wa ta'zim, ya sama, mirip dengan al-ijlal, mengagungkan, meninggikan. Wal khauf war raja, kita takut dari azab Allah azza wa jalla, kita mengharap rahmat, pahala darinya. Wa tawabi' dzalik, demikian juga kita mengesakan Allah azza wa jalla dengan cabang-cabang ataukah pengikut-pengikut dari hal-hal yang telah disebut di atas. Apakah itu cabang-cabangnya? Minat tawakkul, berupa tawakal. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal inabah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warraghbah, warrahbah, kita cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita benci dari azab Allah Azza wa Jalla, takut darinya, yang dengan itu kemudian kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Fala yuhibbu siwa, sehingga seseorang yang telah ifradu Rabbi, mengesakan Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam bentuk ibadah tadi, la yuhibbu siwa, dia tidak mencintai selain Allah Azza wa Jalla. Cintanya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu ma yuhabbu ghairuhu, dan segala sesuatu yang dia cintai atau yang dicintai olehnya selain Allah Azza wa Jalla, baik itu keluarga, harta, tempat tinggal, kendaraan, dan yang lain sebagainya dari selain Allah Azza wa Jal yang dicintainya, fa innama yuhabbu taba'an li mahabbati, maka perkara-perkara barusan dicintai hanya mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti kecintaan kepada Allah Azza wa Jal, tidak semata-mata cinta kepada benda-benda atau perkara-perkara itu sendiri, sebagaimana pembahasan yang telah kita lewati. Kita cinta dengan sebuah tempat karena tempat itu dicintai oleh Allah Azza wa Jal, seperti masjid, ya, majlis ta'lim dan yang semisalnya. Wa kaunuhu wasilatan ila ziyadati mahabbati, dan juga selain Allah Azza wa Jalla dicintai karena perkara tersebut menjadi perantara, menjadi wasilah, menjadi perantara, penghantar yang akan mengantarkan ila ziyadati mahabbati, untuk semakin bertambahnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita cinta untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, kita senang untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah, kita suka untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, dikarenakan hal-hal tersebut menjadi wasilah perantara untuk semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yukhafu siwahu, atau wala yakhafu siwahu, dia tidak benci atau tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sangat, dengan kecintaan yang sepenuhnya, sebagaimana dalam pembahasan akidah telah kita dengarkan atau telah kita pelajari bahwa cinta itu ada beberapa macam. Ya, cinta itu ada beberapa macam. Tanya Pak Abdullah. Ayo panjenengan, Pak Abdullah ya. Pak Abdullah, tanya. Coba sebutkan satu yang jenengan ingat, Mas, Mas Abdullah. Dalam perajaran akidah atau kata tauhid ada pembahasan macam-macam cinta ataukah macam-macam takut. Ya. Monggo sebut satu. Cinta pada Allah ini sudah yang selainnya. Kalau cinta kepada ular itu cinta apa namanya? Takut pada ular itu namanya takut apa? Tabii itu satu. Ya. Rasa takut yang sifatnya tabiat. Kita takut kepada ular. Kita takut kepada harimau. Ya, kita takut kepada binatang-binatang berbisa lainnya. Itu takut yang sifatnya tabiat. Ya. Adapun cinta kepada Allah Azza wa Jalla itu cinta yang bersifat ibadah, bernilai ibadah. Tayyib. Jenis cinta lainnya. Mas Todi ingat? Enggak ingat? Pak Bukhari ingat? Enggak ingat? Abu Umar ingat? Takut yang sifatnya haram seperti takut yang sifatnya haram, yakni takut kepada selain Allah Azza wa Jalla, takut kepada makhluk yang rasa takutnya melebihi ketakutannya kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah menjadikan dia terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Dia takut kalau seandainya Gunung Merapi itu jeblok, akhirnya dia pun sesaji, tetumbal, menyembelih kerbau, kepalanya dipersembahkan gitu ya. Nah itu, dipersembahkan kepada Yang Maha Gunung Merapi. Ya, ini kan rasa takut dia kepada Gunung Merapi namun menjadikan dia terjatuh dalam pelanggaran syariat. Menyembelih namun ditujukan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Berarti takut yang sifatnya ibadah, takut yang sifatnya tabiat, takut yang sifatnya apa? Haram. Nah, ibadah, tabiat, haram. Barakallahu fikum. Lah, selain Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak takut kepadanya dengan ketakutan seperti ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, yakni takut dari azab-Nya, menjadikan kita melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Maka selain Allah Azza wa Jalla, kita tidak takuti dengan model seperti ini. Ya. Tidak kita takuti dengan model seperti ini. Tayyib. Terkadang kita takut kepada seseorang, namun ya wajar saja. Ya, wajar saja. Tayyib. Tidak sampai kemudian kita melaksanakan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, melanggar syariat dan semisal tidak. Walayarju siwa, dan kita tidak mengharap pahala, rahmat dan selainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yatawakkal illa alaihi, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yargabu illa ilaihi, tidak cinta kecuali hanya kepada-Nya. Wala yurhabu illa minhu. Demikian Muhammad. Wala yurhabu. Ada harokatnya? Enggak ada. Punya tak Ahmad? Enggak ada juga. Ja'far? Enggak ada juga. Di sini dikasih harokat. Wala yurhabu. Ya. Wala yurhabu illa minhu. Kalau kita jadikan maklum berarti wala yurhabu illa minhu. Tidaklah dia takut. Ya, lari. Takut kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Jadi rohaba memiliki rasa takut yang disertai dengan melaksanakan sebab, ya, yang bisa menyelamatkan dia dari perkara yang dia takuti. Jadi ketika kita takut kepada Allah Azza wa Jal, takut dari azabnya, menjadikan kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wala yahlifu illa bismihi. Tidaklah dia bersumpah kecuali dengan menyebut namanya. Ya, bersumpah dalam bahasa akidah juga dibahas, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bolehnya adalah bersumpah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla ataukah sifat-sifatnya. Tayyib. Ada pertanyaan Pak Baidowi. Dalam ayat disebutkan watini wa zaitun wa turi sinin. Artinya demi buah tin, demi buah zaitun dan seterusnya. Artinya sumpah. Ya, artinya sumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluk buah-buah tadi. Padahal baru saja kita dengar tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Berarti dalam ayat terdapat pelanggaran, gitu Pak? Atau bagaimana? Paham pertanyaannya? Paham jawabannya? Karena aywa barakallahu fiik. Karena yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bukan makhluknya. Tayyib. Yang tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah Azza wa Jalla itu adalah siapa? Makhluknya. Adapun Allah Azza wa Jalla, ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Azza wa Jalla tidak ditanya apa yang Allah Azza wa Jalla perbuat. Namun justru manusia, makhluk kita semua yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Sehingga watin, wazaitun, dan yang lainnya dari ayat-ayat yang berupa sumpah dengan buah, dengan tempat, dan semisalnya, maka itu perkara yang boleh-boleh saja menjadi kehendak ataukah hak Allah Azza wa Jalla, karena Allah Ta'ala zat yang maha kuasa, sang pencipta, zat yang diibadahi dan seterusnya. Tayyib. Kembali kepada kitab tadi bahwa la yahlifu illa bismi. Seseorang yang telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dia tidak akan bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Barakallahu fikum. Berikutnya, wala yanzuru illa lahu. Tidaklah dia bernazar kecuali karena Allah Azza wa Jal. Tidaklah dia bernazar kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya Abu Zakaria, apa hukum asal dari bernazar? Makruh. Kenapa makruh? Karena seakan-akan dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali karena dia terpaksa ataukah menunjukkan dia pelit. Ya. Nazar itu kan biasanya ada timbal balik. Contoh, kalau anakku sembuh dari penyakitnya ini, saya bernazar akan gratisi sak masjid kabeh. misalkan ya, kambing guling kabeh misalkan gitu. Itu kan nazar. Ya, seakan-akan dia tidak akan bersedekah atau memberikan hadiah ya kepada jamaah masjid ini kecuali jika Allah Azza wa Jalla menyembuhkan apa? Anakku dulu. Kalau anakku enggak sembuhkan ya saya enggak mau kan gitu. Ini sehingga dikatakan oleh para ulama hukum asal dari penazar itu adalah makruh. Sisi yang lainnya, karena ketika seorang penazar berarti mewajibkan perkara untuk dirinya yang awalnya atau asalnya mubah ataukah tidak wajib. Ya. Ketika seorang sudah benadar seperti tadi, hukumnya wajib bagi dia untuk melakukannya. Padahal kalau dia tidak benadar, hukumnya boleh-boleh saja bagi dia, terserah dia. Dia mau gratisi jamaah masjid ini untuk makan kambing guling, ya silahkan, enggak juga terserah dia. Tapi ketika dia sudah benadar seperti tadi, qadarullah anaknya betul-betul disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, wajib bagi dia. Wajib bagi dia untuk menggratisi kita-kita semua ini. Gitu ya Tufel ya? Umar? Faham ya? Salman? Tayyib. Barakallahu fikum. Kemudian, itu tadi hukum asal bernazar adalah makruh. Karena beberapa hal tadi alasannya. Kemudian, dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla memuji orang yang bernazar. Orang yang melaksanakan nazarnya. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang melaksanakan nazarnya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar. Tayyib. Dan yang boleh ditunaikan dari nazar-nazar yang ada adalah nazar yang tidak ada unsur penentangan atau penyelisihan terhadap syariat. Ya, nazar yang tidak ada unsur pelanggaran syariat. Maka itu disanjung pelakunya ketika dia sudah menunaikan nazarnya. Barakallahu fikum. Adapun nazar-nazar yang ada pelanggaran syariat, maka haram untuk ditunaikan. Sehingga orang yang sudah terkandung nazar tadi wajib membayar kafarah, wajib membayar tebusan. Tayyib. Sehingga jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk bernazar. Nah. Wala yutabu illa ilaih. Penyanta Muhammad, yatubu atau yutabu? Muhammad, yutabu. Setelah tak ada alif. Tayyib. Wala yutabu illa ilaih. Tidaklah ada zat yang kita bertobat kepadanya ataukah orang itu bertobat kepadanya kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa mudah, ketika seorang itu bertobat, maka tobatnya itu kepada Allah Azza wa Jalla, seperti itu. Nah. Wala yuta'u illa amruhu. Tidak ada yang ditaati dengan ketaatan yang sepenuhnya kecuali perintahnya. Wala yutahassabu illa bihi. Dan tidak ada yang dihitung ataukah diharapkan perhitungannya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusta'anu fi syada'id illa bihi. Tidak ada zat yang dimintai pertolongan pada kondisi-kondisi yang sangat genting kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Terkadang seorang manusia dia dihadapkan kondisi-kondisi yang sangat genting. Ya, ada kondisi-kondisi yang sangat genting. Maka pada kondisi seperti itu dia pun ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wala yultaja'u illa ilaih. Tidak ada yang apa namanya di zat yang diharapkan pertolongannya dengan beribadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yasjudu illa lahu, dan tidaklah orang itu sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yadhbahu illa lahu wa bismi, dan tidaklah dia yang telah mengucapkan kalimat tauhid tadi la ilaha illallah, tidaklah dia menyembelih kecuali untuk Allah dan dengan menyebut nama Allah. Lah tadi yang menyembelih untuk Gunung Merapi, yang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul, yang menyembelih untuk apa itu pohon yang dikeramatkan dan semisalnya untuk sesaji, maka itu bertentangan dengan kalimat tauhid. Wa yajtami'u dzalika kulluhu fi harfin wahidin, dan semuanya itu terkumpul dalam satu ucapan. Terkumpul dalam satu ucapan. Wa huwa alla ya'budu illa iya, yaitu tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah definisi dari ibadah yang disebutkan oleh ulama rahimahullah ta'ala tentang definisi ibadah yang mencakup banyak hal dan banyak perkara. Tapi Mas Rijal ingat, definisi ibadah kullu ma tajawaza, terus kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin, itu definisi tauhid ya. Kalau ibadah apa Mas Rijal? Enggak ingat. Tayyib. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ataupun yang diridai olehnya berupa ucapan ataukah perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Itu definisi ibadah yang mencakup banyak hal. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kullu ma yuhibbuhullahu yardah, ya kan? Segala sesuatu yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla berupa ucapan ataukah perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Tayyib. Sehingga dari definisi ini berarti ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji saja. Namun ibadah itu sifatnya luas. Ya, ibadah itu sifatnya luas. Sehingga ketika kita bertemu dengan teman kita, dengan saudara kita, saudara semuslim, kemudian kita tersenyum, mesem, guyu, tersenyum, itu sudah bernilai apa? Ibadah. Ya. Tabassumuka li akhika shadaqah. Apa artinya Mas Iyas? Tabasumuka li akhika sodakoh. Apa artinya? Nama Iyas ya. Betul namanya. Tahu artinya? Enggak tahu. Tufel. Tabasumuka li akhika sodakoh. Tabasum, arti tabasum tau? Senyummu li akhika, untuk saudaramu termasuk sedekah, barakallahu fik. Ya. Jadi kita bertemu dengan teman kita, senyum, mesem, tidak cemberut. Tidak. Gitu, tapi senyum. Nah, gitu sudah bernilai sedekah. Itu ibadah. Ya. Imatatul adzi anil adza, imatatul adzi anit tariqi shadaqah, menyingkirkan gangguan rintangan dari jalan bernilai sedekah. Ya. Juga ibadah. Taib, sehingga ketika kita melaksanakan hal-hal yang bernilai ibadah lahu, karena Allah Azza wa Jalla, niatnya lillahi ta'ala. Ya. Kita belajar, kita ta'lim, kita baca Al-Quran, kita ta'awun, kita kerja bakti, niatnya mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, fahadha huwa tahqiq syahadati alla ilaha illallah. Maka hal-hal yang telah kita dengarkan tadi itu adalah bentuk perwujudan pelaksanaan aplikasi praktek dari ucapan kalimat tauhid, persaksian la ilaha illallah. Ketika kita sudah bersaksi mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita harus lillahi ta'ala dalam segala macam ibadah. Bernazar ya karena Allah, tawakal kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap kepada Allah dan seterusnya. Walihada hurima 'alan nar, diharamkan untuk masuk ke dalam neraka man syahida alla ilaha illallah hakikata syahadah. Diharamkan untuk masuk ke dalam neraka seseorang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan persaksian yang benar, dengan persaksian yang sejati, yang sebenarnya. Tayyib. Coba diharamkan masuk ke dalam neraka. Berarti maksudnya apa? Ya, dimasukkan ke dalam neraka. Afwan, dimasukkan ke dalam al-jannah. Seperti itu. Wa muhalun ayyadkhula an-nar. Ya, ataukah ayyadkhula. Dan mustahil orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya dan juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya dengan model ataukah hal-hal ibadah tadi, tidak mungkin orang seperti itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Man tahaqqaqa bihaqiqati hadhi syahadah wa qama biha. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 33, fayaqa walladzina hum bisyadatihim qaimun, dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kesaksian-kesaksian mereka. Ketika sudah bersaksi, maka mereka pun melaksanakan saksinya atau kesaksiannya. Ketika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka pun melaksanakan isi kesaksian konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Fayakunu qa'iman bisyahadatihi fi zahirihi wa batinihi fi qalbi. Sehingga dia melaksanakan, mempraktekkan kesaksiannya itu secara lahir dan batin. Ya, dalam bentuk perilaku, perbuatan, demikian juga dalam kalbunya. Wa qalibihi. Gitu Ja'far. Wa qalibihi. Qaf, alif, lam, ba, ha, gitu. Hah? Wa qalbi. Qalibihi enggak ada. Tayyib. Punya antah enggak ada juga? Ada. Cetakan mana? Mesir. Punya Ja'far Saudi. Taib, insyaallah dengan kata qalbi itu sudah cukup. Ya. Yeah. Fa inna minan nas man takunu syahadatuhu maita. Karena di antara manusia ada yang persaksiannya itu ibaratnya bangkai mati. Ya. Persaksiannya itu tidak bermanfaat. Persaksiannya mati, tidak diterima. Wa minhum man takunu naimatan. Di antara mereka manusia ada yang persaksiannya itu seperti persaksian orang tidur, naimah, orang lindur, orang lantur. Idza nubihat intabat, ketika dibangunkan, ya, dia pun baru tersadar. Tayyib. Wa minhum man takunu muttaji'atan. Dan di antara mereka ada yang persaksiannya itu seakan-akan ittija, bersandar, miring. Ya. Wa minhum man takunu ilal qiyam aqrab. Dan di antara manusia ada yang persaksiannya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah itu mendekati berdiri, hampir berdiri. Ya, berdiri sempurna. Wa hiya fil qalbi bi manzilati ruh fil badan. Kalimat tauhid ataukah persaksian dari kalimat tauhid terkait dengan kalbu seseorang itu posisinya seperti ruh, seperti nyawa yang ada pada badan dia. Sehingga seseorang yang betul-betul persaksiannya dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dari persaksian la ilaha illallah itu betul-betul mapan, betul-betul terwujud, ya, betul-betul sempurna, maka kalbunya hidup. Ya, kalbunya hidup. Sebagaimana ketika badan seseorang ada ruhnya, ada nyawanya, maka badannya pun hidup, hidup. Faruhun maitah wa ruhun maridah ilal mauti aqrab. Sehingga ruh atau nyawa yang mati, kemudian ruh yang sakit, maka kepada kematian itu jauh lebih dekat. Wa ruhun ilal hayati aqrab. Kita Muhammad. Ja'far. Gitu. Wa ruhun ilal hayati aqrab gitu. Enggak ada kata lain. Enggak ada. Nah. Dan terkadang ruh itu lebih dekat kepada kehidupan. Kalau ada kata lain, insya Allah lebih mudah difahami. Punya Ahmad, enggak ada juga? Ada tambahan apa? Wasama, tayyib. Wa ruhun sahihatun qa'imatun bima sholihil badan. Ini jelas. Ruh yang sehat, maka apa namanya, akan melaksanakan perkara-perkara yang bermaslahat bagi badan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seorang sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka dia akan melaksanakan hal-hal yang bermaslahat bagi agama dia, bagi akhirat dia. Ya, sholat, ya zakat, sholatnya juga tertib pada waktunya, tidak kemudian seperti yang ada di masyarakat, ya rasulat itu biasa, okay, tunggale yang itu, tidak seperti itu, tapi waktunya sholat, ya sholat jamaah, ya kan, khusyuk dan seterusnya. Tayyib. Seperti halnya ruh ataukah nyawa yang sehat, yang bagus, maka akan melaksanakan berbagai macam hal yang akan bermanfaat untuk badan dia. Makannya teratur yang sehat-sehat, istirahatnya juga teratur, ya olahraganya juga teratur. Tayyib, sehingga akan memberikan manfaat-manfaat yang positif, ya buah-buah yang positif terhadap badan dia. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pembahasan terkait dengan ruh ataukah inti dari kalimat tauhid. Dan masih ada pembahasan berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.